Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang keempat, mengenal Allah sebagai pengatur alam semesta. Dialah Allah SWT yang mengatur alam semesta ini, mematikan makhluk dan menghidupkan, memuliakan makhluk dan menghinakan, mengganti siang menjadi malam, malam menjadi siang, menerbitkan matahari, menenggelamkan. Allah SWT berfirman, yudabbirul amr. Dialah Allah SWT yang mengatur seluruh perkara. Tidak ada yang mengatur selain Allah. Dialah Allah SWT yang menerbitkan matahari dari timur, dan siapa selain Allah yang bisa menerbitkan matahari dari barat. Nabi Ibrahim AS, beliau berkata kepada salah seorang yang dia mengaku menjadi Tuhan selain Allah. Beliau berkata, sungguhnya Allah SWT telah menerbitkan matahari dari timur. Maka silakan engkau, kalau memang engkau Tuhan, terbitkan matahari dari barat. Maka orang kafir tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Allah SWT yang menjadikan siang. Dan siapa yang bisa mengganti siang menjadi malam selain Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Dan tidak ada sesembahan selain Allah yang membantu Allah untuk mengatur alam semesta ini. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh meyakini bahwasanya ada selain Allah yang mencipta, memberikan rezeki, dan juga mengatur alam semesta. Siapapun dia, dan bagaimanapun kedudukannya di sisi Allah, barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya ada selain Allah yang mencipta, memberikan rezeki, dan juga mengatur alam semesta, maka dia telah menyekutukan Allah SWT. Itulah yang bisa kita sampaikan. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.